Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Berkata al-Imam Al-Baihaqi sebagaimana dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman oleh al-Imam Al-Qazwini rahimahumullah, yang ke-12, mengimani akan wajibnya roja atau iman akan diwajibkannya roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah mendengarkan dari rukun iman, dari rukun ibadah, dari rukun ibadah al-khauf al-mahabbah, atau al-mahabba, al-khauf, dan roja. Maka roja merupakan salah satu rukun ibadah tersebut, yang ibadah tidak akan benar, tidak diterima tanpa adanya roja atau sifat roja dalam ibadah tersebut. Dan roja tentunya pengharapan seseorang kepada Allah, berharap mendapatkan surganya dan mendapatkan balasan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian amal ibadah atau amal kebaikannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hamba-hamba Allah dengan apa yang dia kerjakan tentunya belum pasti diterima oleh Allah dengan penerimaan, baik itu yang sempurna ataupun diterima dengan diberikan pahala oleh Allah karena hamba itu sendiri dalam pengerjaan amal-amalnya bisa saja membawa apa-apa yang amalnya itu ditolak, amalnya itu tidak sempurna, amalnya itu kurang sehingga dia butuh. Dengan bentuk pengharapan kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah, Allah Zat yang Maha Baik, yang Maha mengasihi kepada hamba-hambanya dan melihat usaha hamba-hambanya, juhud hamba-hambanya. Karena itu, kenapa betapa pentingnya roja, bahkan menjadi rukun ibadah. Hamba yang tidak ada roja padanya, dia akan merasa amalnya benar-benar saja, lurus-lurus saja, sempurna bahkan, pasti diterima, tidak ada kekurangan, tidak ada kekhilafan. Ini tentunya hamba yang salah dalam mengimani dan meyakini tentang iman dan akidah yang benar berkaitan dengan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan, innama taqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima dari amal orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, dia mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dengan benar dan baik, dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya hamba ketika dia beramal, selain dia menegakkan amal itu, sama saja perintah itu wajib ataupun sama perintah itu sunnah atau disenangi, dia menegakkannya dengan penuh roja, berharap agar dia diterima dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibadah kita di siang hari ini dan di malam-malam hari atau di bulan ini, bulan yang mulia, bulan Ramadan, semestinya dan seharusnya ditegakkan amalan ini dengan roja. Selain kita tegakkan dengan al-mahabbah wal-khauf, kita juga tegakkan dengan roja. Qala rahimahullahu ta'ala liqaulihi ta'ala yarjuna rahmata wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura. Mereka berharap rahmat Allah, mereka khawatir terhadap azab Allah. Sesungguhnya azab Allah azab yang perlu untuk diwaspadai. Kenapa azab Allah perlu diwaspadai? Karena azabnya tentunya demikian pedih. Dan azabnya tentunya akan Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada siapa yang pantas untuk mendapatkan azabnya. Maka kita khawatir kita mendapatkan azabnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yarjuna rahmatal. Dia berharap atau mereka berharap kepada rahmanya Allah. Dan hamba kepada rahmat Allah sangat membutuhkan. Sampai-sampai nantinya seorang masuk ke dalam surga Allah karena rahmatnya Allah. Sampai-sampai seorang masuk ke dalam surga Allah karena rahmatnya Allah. Sampai-sampai dia beramal di dunia ini, dia bisa mudah beramal, dia bisa mudah mengerjakan pekerjaan taat, itu karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mereka hamba-hamba Allah yang saleh, besar harapan mereka kepada Allah. Kalau bukan dari rahmat Allah, mereka tidak dapat menunaikan amal ibadah. Dan mereka pula bisa jadi tidak mendapatkan surga Allah. Tetapi rahmat Allah maha luas. Karena itu seorang hamba berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmanya melebihi kemurkaan Allah. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat Allah meliputi dan lebih luas daripada sekedar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlillahi ta'ala wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Tadi dalam suratul Isra ayat yang ke-57. Demikian ayat yang setelahnya dalam suratul A'raf ayat yang ke-56. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah dalam keadaan khauf, takut. Dalam keadaan penuh berharap, tamak. Sesungguhnya rahmat Allah qarib, sesungguhnya rahmat Allah dekat terhadap hamba-hambanya yang berbuat ihsan, minal muhsinin. Jadi sifat hamba-hamba yang saleh, yang ibadahnya diterima oleh Allah adalah takut dan penuh berharap kepada Allah dengan amal-amal mereka. Takut dari azab Allah dan khawatir tidak diterima oleh Allah. Demikian berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba kalau sudah demikian, dia di atas khauf, di atas roja, di atas mahabbah, maka dia jangan khawatir pula, karena rahmat Allah dekat dengan hamba-hambanya, yaitu kepada hamba-hambanya yang berbuat baik, berbuat ihsan. Karenanya kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita telah menunaikan dan memenuhi apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena Allah bersama hamba-hamba yang berbuat ihsan. Qaulillahi ta'ala, demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. "La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku kepada mereka, wahai Nabi Allah. Katakan kepada mereka, bahwa wahai hamba-hamba Allah, yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena ini menunjukkan tidak adanya sifat roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi hamba untuk selalu berharap agar dia selalu dibimbing oleh Allah, sampai pun dia mungkin terjatuh, tergelincir, bahkan dalam melakukan dosa-dosa besar, dia penuh berharap dengan bertobat kepada Allah, berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan siapa yang bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, niscaya dia akan mendapati Allah, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Ghafur. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, innahu huwal ghafurur rahim. Sebaliknya, seorang yang berputus asa, dia tercela. Karena dia tidak mengenali Allah sebagaimana sebenarnya. Dan dengan putus asa, dia akhirnya dibawa oleh syaitan kepada apa yang lebih besar, wal iyadzu billah, bahkan kepada kekufuran dan keluarnya dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Karena itu keputusasaan tidaklah dibenarkan, tetapi seorang diperintahkan untuk optimis dan berharap kepada Allah. Tentunya kalau dia melakukan dosa dengan diampunkannya, namun sebelumnya dengan taubat nasuhah, kemudian dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada apa yang lebih baik. Wallahu a'lam bisawab. Dan puasa yang kita kerjakan ini adalah membimbing kita untuk mendapatkan pengampunan dosa. Bahkan dengan puasa ini menjadikan perisai dari azab api neraka, utaqa minan nar. Maka kerjakanlah puasa dengan iman, dan kerjakanlah puasa atau ibadah yang lain dalam bulan ini dengan penuh harapan Allah memberikan yang lebih baik, yang lebih besar, dan dijauhkan dari azabnya. Sedemikianlah atau demikianlah seharusnya kita keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadahnya. Jangan sampai kita menunaikan ibadah Ramadan sekedar menahan lapar, sekedar menahan haus, menahan syahwat, yang ini merupakan status yang paling rendah dari orang yang berpuasa, maka merugi kita. Tetapi bagaimana Ramadan kita jadikan tempat meminta, berharap kebaikan yang lebih besar. Bukanlah suatu hal yang berlebihan ketika kita meminta surganya. Karena Rasulullah pun meminta surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah suatu yang berlebihan kalau kita berharap rahmanya, diselamatkan olehnya dari azabnya. Karena manusia yang paling mulia sekalipun, yaitu Rasulullah, demikian juga. Maka dengan Ramadan ini kita penuh berharap, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah terbaik bagi kami, sebagai bentuk perilisasian takwa kami, dan mudah-mudahan dibalas amalan puasa dan amalan-amalan ibadah yang lain dengan surgamu dan dijauhkan dari azabmu. Allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-48 dan juga dalam 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan yang diperhadapkan kepadanya, tetapi mengampuni apa yang selainnya daripada dosa-dosa, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dihapuskannya atau diampunkannya, Allah mengampunkan dosa-dosa selainnya dari selain dosa kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Tentunya karena dosa-dosa selain syirik itu tahtal masyi'ah. Adapun dosa syirik, kalau dia mati dalam keadaan dia membawa kesyirikan tersebut, maka tidak ada pemaafan dan pengampunan terhadap dosa tersebut sama sekali. Berbeda yang dia itu adalah tahtal masyi'ah, di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak bisa saja mengazab, tetapi juga bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kalau hambanya datang kepada Allah dengan membawa dosa. Dia berdosa lantas dia wafat atau dia mati dengan dosanya, maka selama dia bukan pelaku kesyirikan atau bukan orang yang membawa dosa syirik, maka bisa saja Allah memaafkannya dengan kehendaknya. Tetapi bisa juga Allah mengazabnya. Karena itu dikatakan dalam ayat, liman yasha. Namun, ayat ini diinginkan di sini tentunya, seorang hamba dengan perbuatannya dari dosa-dosa, dia tidak berputus asa meminta maaf, bertobat kepada Allah. Dengan tobat yang benar, inilah pengharapannya kepada Allah. Niscaya, kalau dia hamba yang benar-benar bertobat, berharap kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala ghaffar, ghafur. Dia zat yang maha mengampuni hamba-hambanya. Karena Allah telah memberikan pengampunan terhadap hamba-hambanya. Bahkan yang lebih besar dari itu, ketika hamba berbuat syirik dan mau bertobat, Allah mengampuninya. Bahkan diberikan bimbingan oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan tempat yang mulia seperti para sahabat Nabi. Di antara mereka musyrikin sebelumnya, kemudian taubat, dan kemudian mereka diposisikan sebagai sahabat Nabi karena menemani Nabi membela Nabi, mengimani Nabi sampai mereka wafat. Dalam keimanannya terhadap Nabi Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita walaupun telah berbuat dosa, tetapi kalau kita taubat dengan sebenar-benarnya, maka bisa jadi Allah memaafkannya. Dan bahkan bisa jadi dengan taubat tersebut menjadi kebaikan bagi kita sehingga kita pun selamat dari azabnya. Kita telah mendengarkan 100 orang yang telah membunuh manusia. Kemudian dia bertobat. Dia betul-betul berharap agar Allah memaafkannya. Maka kemudian dia dimaafkan oleh Allah dan kemudian ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak membawa kebaikan di akhir hidupnya. Dia bahkan telah membunuh 1 jiwa lagi sehingga menjadi 100 jiwa. Kemudian, tetapi karena dia bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala bahkan memaafkan dan menempatkannya di tempat yang mulia. Inilah pengharapan yang membawa seorang kepada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tobat dia penuh berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Qala rahimahullah, dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini, "Law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allah min al-'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun wa law ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allah min ar-rahmah ma qanita tayyib ma qanita min jannatihi ahadun." Seandainya, kata Rasulullah, seorang mukmin mengetahui siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang berdosa, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka niscaya setiap orang akan sangat berharap masuk ke dalam surganya. Kalau mengerti bagaimana azab Allah, tidak ada yang mau masuk ke azab Allah. Semuanya berharap masuk ke dalam surga Allah. Kalau mengerti. Hanya saja mereka tidak mengerti sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari doa Nabi meminta agar dimasukkan ke dalam surga dan didekatkan dengan amalan perkataan yang mendekatkan ke dalam surga Allah. Juga berlindung dari azab dan minta untuk dijauhkan dari amalan dan perkataan yang memasukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, atau memasukkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, bahkan anbiya, siapapun seharusnya seperti ini. Berharap surganya dijauhkan dari azabnya. Berharap surganya dimudahkan dengan amalan-amalan yang menuju kepada surganya. Takut berlindung dari azabnya dan dijauhkan dari amalan-amalan yang memasukkan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Pantas. Disebutkan di sini seorang mukmin kalau mengerti apa yang ada dari iqab, dia tidak mau masuk ke dalam iqab Allah kalau dia mengetahui. Mereka pasti akan berharap surga Allah saja karena tidak ada tempat yang lebih baik nantinya di hari kemudian kecuali surga Allah. Demikian kalau orang-orang kafir mengerti apa yang ada dari Allah, mengerti apa yang ada di sisi Allah dari rahmanya. Lau ya'lamul kafir ma'indallah minar rahmah. Seandainya orang kafir mengerti apa yang ada di sisi Allah dari rahmanya yang demikian luas, maka dia tidak pernah berputus asa berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir mengerti rahmanya Allah, dia tidak akan pernah berputus asa berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya keterangan ini menunjukkan wajibnya roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan roja, niscaya dia akan mendapatkan apa yang diharapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, berharap sesuatu tentunya mendatangkan sebabnya. Sebagaimana akan disebutkan nanti dalam syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabisa atau alal yabasa. Engkau berharap sukses, selamat nantinya dari azab Allah. Walam tasluk masalikaha. Tetapi kamu sendiri tidak pernah menjalani sebab-sebab selamat tersebut. Bagaimana sebab-sebab orang selamat? Kamu sekedar berharap, saya ingin selamat, tapi kamu tidak pernah menjalani sebabnya. Inna safinata la tajri alal yabasa. Perahu, bahtera tidak akan berjalan di daratan. Perahu tidak akan berjalan di daratan. Dia akan kandas. Perahu akan berjalan di ma'iat atau di air. Adapun di daratan, perahu itu akan kandas, tidak bisa berjalan. Artinya perahu ini berharap sampai ke tempat tujuan, tapi dia berjalan di daratan. Bagaimana kira-kira dia sampai ke tempat tujuan? Maka seorang yang ingin selamat dengan harapannya, dia harus menjalani sebabnya. Sehingga itu seorang mengatakan saya bertobat, tapi dia tidak menjalani tobat yang benar, dia dusta dengan tobatnya. Demikian dia ingin mendapatkan surga Allah, tapi dia tidak menempuh bagaimana peraihannya, bagaimana cara meraihnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya peraihannya dengan tobat yang benar dan dengan keinginan untuk menunaikan amalan-amalan yang benar, amalan-amalan yang bernilai ibadah, bernilai ketaatan. Demikian pengharapan seorang yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kalau orang kafir mengerti apa yang ada dari rahmat Allah, mereka tidak akan berputus asa dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pastinya akan segera bertobat, karena kekufurannya tidaklah menutup pintu tobat. Bahkan dengan kekufurannya, kalau dia tadinya kufur dan bertobat sebagaimana para sahabat, benar-benar bertobat, dia bahkan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat benar-benar bertobat. Kemudian di antara para sahabat ada yang dikhabarkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Wali hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, dan dalam hadis Jabir pula tentang roja ini atau wajibnya roja ini, dalam hadis sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah seorang kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yuhsinu dhann billahi Azza wa Jalla. Berbaik sangka sama dengan diinginkan pengharapan seorang hamba bahwa hidupnya untuk Allah, demikian matinya juga untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga kalaupun dia wafat, maka dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berprasangka baik kepada Allah dengan hidupnya dan matinya. Hidupnya untuk berbuat kebaikan dan matinya untuk mengistirahatkannya dari amal-amal yang melelahkan dan bersiap untuk menerima balasan yang baik dari apa yang dia lakukan dari amal-amal sebelumnya, dari amal kebaikan. Inilah mukmin. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis wa hadis Abu Hurairah fi sahihain, yaqulullah azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya berada dengan prasangkaan hambaku. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Sehingga kalau hamba itu berprasangka baik, saya pastinya akan memberikan kebaikan padanya. Dan dikatakan, saya sesuai dengan prasangka hambaku, yaitu hamba dengan amalan-amalan baiknya. Hamba dengan amalan-amalan baiknya. Bukan berarti hamba berprasangka baik kepada Allah kemudian dia melakukan perbuatan dosa. Tidak demikian. Dia melakukan perbuatan dosa lantas dia mengatakan, kan Allah maha baik, kita harus berprasangka baik dengan Allah. Tidak demikian. Tetapi seorang hamba dengan prasangkaannya yang baik kepada Allah, kalau dia telah mengamalkan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya pula dengan kebaikan. Saya sesuai dengan apa yang hambaku berprasangka baik denganku. Jadi sepantasnya bagi seorang mukmin berprasangka baiknya kepada Allah, tentunya dengan bersungguh-sungguh di dalam amal saleh. Jangan dia berprasangka baik tapi dia tidak melakukan amal, bahkan enggan untuk beramal. Karenanya tadi dikatakan, kalau dia dulunya di dunia telah berbuat baik, maka ketika dia diwafatkan oleh Allah, dia pastinya berprasangka baik kepada Allah. Karena amalnya di dunia telah baik, maka niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan menolaknya. Demikian wafatnya saya, demikian meninggalnya saya, karena Allah menginginkan kebaikan. Seorang hamba di dunianya tempat dia bekerja keras dengan amalan akhiratnya dan bekerja keras untuk meninggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di saat wafatnya itu artinya dia diistirahatkan, sudah saatnya dia beristirahat. Karenanya itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, tidak ada ajalnya amal. Amal itu tidak memiliki ajal. Amal kebaikan, amal ibadah, amal taat itu tidak ada ajalnya, tidak ada masa akhirnya. Sampai seorang wafat. Illal maut, kecuali maut. Kalau dengan kematian, maka selesailah pula seorang dengan amal solehnya yang dia kerjakan secara langsung di dunia. Tapi tidak menutup kemungkinan ada amal yang mengalir dari yang lainnya, sebagaimana hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalath. Apabila seorang Bani Adam wafat, terputus amalnya kecuali tiga. Namun secara umum amalnya yang tidak disebutkan dalam riwayat tadi, atau dalam riwayat yang lain yang mungkin lebih daripada tiga, seorang setelah wafat terputus sudah. Maka dengan demikian wafatnya dia beristirahat dalam beramal. Maka apabila dia telah melakukan amalan-amalan baik, dia berbaik sangka kepada Allah, dia rojak kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerimanya. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tadi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya pastinya bersamanya ketika dia mengingatku. Ketika dia mengingatku. Artinya Allah Subhanahu bersama hamba-hambanya, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, dengan amalan ibadahnya Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya, Allah akan memudahkan dia. Siapa yang dimudahkan, siapa yang ditolong, siapa yang dibantu oleh Allah, maka akan mudah baginya dan tidak akan berat baginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa ansyada Abu Uthman, tadi hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa ansyada Abu Uthman Sa'id ibnu Ismail, dan Abu Uthman menyenandungkan sajak ataupun puisi, yaitu Sa'id ibnu Ismail Abu Usman, beliau mengatakan, ma balu dinika tardo antu dan nisahu, ma balu dinika tardo antu dan nisahu, wa inna thawbaka maqsulun minad danasi tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasa. Ma balu dinika tardo antu dan nisahu, bagaimana keadaan agamamu dalam keadaan engkau ridha menodainya, Bagaimana keadaan agamamu dalam keadaan engkau ridho menodainya, mengotorinya. Wa inna taubaka maksulun minad danas, dalam keadaan bajumu saja engkau bersihkan dari kotoran, dari noda. Tidak ada di antara kita yang menginginkan noda-noda di bajunya melekat dan noda-noda di bajunya bertahan dan ada selamanya. Pastinya di antara kita menginginkan noda-noda baju kita hilang. Kalau bisa kita belikan deterjen yang menghilangkan noda tersebut. Kita belikan semahal apapun, tujuannya agar noda di baju kita hilang. Demikian perhatiannya kita dengan baju kita. Bagaimana dengan dosa kita? Dosa kita, apa yang kita lakukan? Kita kotori agama kita dengan dosa, lantas kita tenang dengan dosa tersebut, sementara baju kita ada kotorannya, kita tidak tenang. Betapa terbaliknya. Maka kata beliau, dalam keadaan bajumu engkau cuci dari kotoran, maka engkau berharap selamat. Tetapi engkau tidak menjalani jalan keselamatan tersebut. Tidak mendatangi sebabnya. Sesungguhnya as-safinata perahu, bahtera, dia tidak akan berjalan di daratan. Dia tidak akan berjalan di daratan. La tajri alal yabasa. Karena itu, dengan bulan yang baik ini, sekali lagi kita sering menyebutkan bulan yang baik ini karena kita berada di bulan yang baik ini. Khawatir kita lupa kita berada di bulan yang baik. Bulan Mubarak. Bulan yang agung, yang mulia. Di bulan yang mulia ini, segala amalan dimudahkan, kita beramal. Sampai mungkin dalam keyakinan kita, kalau tadi malam kita menghidupkan malam, mudah. Itu di luar Ramadan, jangan harap itu mudah. Jangan harap. Maka akan terasa berat. Mudah bagi kita membaca Al-Quran, mudah bagi kita untuk beribadah, sholat-sholat sunnah, mudah bagi kita untuk berzikir, mudah bagi kita untuk berdoa, mudah bagi kita untuk melihat keadaan kurangnya diri kita ini dari amalan, banyaknya dosa kita sehingga kita meminta, ya Allah, kalau saya wafat dalam keadaan seperti ini, saya bisa diadab, maka ya Allah, saya minta pemaafanmu. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, demikian doa kita. Mudah bagi kita. Maka dengan kemudahan-kemudahan ini, tanamkanlah harapan yang diajarkan oleh agama ini, yaitu roja. Kita juga mudah meninggalkan kejelekan-kejelekan. Kita juga berharap. Dengan meninggalkan kejelekan ini, kita diselamatkan dari azabnya. Dan mudah-mudahan dengan selalu meninggalkan kejelekan, kita dibimbing oleh Allah di luar Ramadan. Peka terhadap kejelekan. Sehingga kita pun meninggalkan kejelekan satu demi satu. Dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat naif, Ramadan datang, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada roja, tidak ada khauf, tidak ada mahabbah. Sangat naif. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan namanya yang husna dan sifatnya yang utama, kita meminta untuk dibimbing dan diberikan keistiqomahan olehnya subhanahu wa ta'ala sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ats-tsalits asyar min syu'abil iman. Yang ke-13 dari cabang keimanan. Al-imanu biwujubit tawakkul 'ala Allah. Mengimani akan wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tawakal adalah sifat hamba-hamba Allah yang utama. Atau sifat yang agung dari sifat hamba-hamba Allah, yaitu bertawakal. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya dan mursalin, mereka adalah tokoh-tokoh hamba yang bertawakal. Mereka adalah pemuka-pemuka dari hamba yang bertawakal. As-salafus saleh, demikian mereka juga qudwah dalam bertawakal. Yang tentunya siapa yang bertawakal maka berarti dia telah menjalani sifat para nabi dan para rasul dan menjalani sifat as-salafus saleh. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian tawakal itu sendiri adalah perkara yang pertama diperintahkan. Tawakal itu sendiri adalah perkara yang diperintahkan, kemudian tawakal itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya hamba untuk bertawakal dengan perintah dan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman liqaulihi ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-13. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk bertawakal. Karena lafadznya dengan perintah falyatawakkal. Dan di dalam ayat ini menetapkan bahwa orang-orang beriman saja yang bertawakal. Itupun mereka orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Karena ada di antara insan atau hamba-hamba Allah mengaku beriman, tetapi dia tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kurang tawakalnya kepada Allah. Maka hamba yang sempurna keimanannya dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai realisasi dari keimanannya. Dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang Allah berikan anugerah taufik dengan tawakal ini, dia betul-betul akan mencukupkan dirinya dan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan itu adalah kekuatan iman. Wa qauluhu ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil dalam surah Ali Imran ayat yang ke-173. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanyalah Allah, kami mencukupkan diri kami, dan dia adalah sebaik-baik penanggung jawab. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, atau hasbi Allah wa ni'mal wakil, adalah kalimat yang diucapkan oleh para anbiya dalam keadaan mereka terjepit. Kalimat istighatsah para anbiya ketika mereka terjepit. Terjepit dengan beban yang berat yang mereka tidak bisa lepas dari beban tersebut. Ibrahim ketika hendak dibakar, dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rasulullah ketika mendapatkan ancaman akan digempur, akan dikepung, akan diberangus oleh seluruh orang-orang kafir, beliau pun mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang tentunya kedua nabi ini dan rasul ini sebagai pemuka para nabi dan rasul menunjukkan betapa kokohnya tawakalnya kepada Allah. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mencukupkan padanya. Maka Ibrahim pun selamat. Demikian nabi kita, Nabi Muhammad pun selamat dari rongrongan, dari keinginan orang-orang kafir untuk memberangusnya. Dan itu menunjukkan kuatnya iman mereka kepada Allah dengan tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya tawakal adalah bekal dan modal yang agung bagi seorang hamba, selain dia adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku para penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beramal dengan ilmu yang kita pelajari dan bisa merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-harinya. Mungkin sebagai bentuk pemberitahuan bahwa kemungkinan di hari 10 yang akhir ini kita akan menambah jadwal pengajian. Pengajian membaca kitab Syu'abil Iman ini. Sehingga mungkin di hari-harinya setelah duhur ataupun mungkin setelah asar sesuai dengan waktu yang lapang nantinya, kita akan membaca kitab sampai akhir. Tentunya hari-hari 10 hari yang akhir ini kita gunakan sebaik-baiknya, termasuk ibadah yang besar yang bisa kita lakukan. Di antara ibadah yang banyak adalah kita belajar agama. Belajar agama bukan 10 hari yang akhir ini hari di mana kita bermalas-malasan. Kita mengatakan kan di malamnya saja kita apa? Kita hidup. Tetapi di siang harinya kita beristirahat, tidak demikian. Dulu as-salafus saleh di malam hari mereka menghidupkannya, di siang hari pun mereka menegakkan amal. Kita telah dengarkan bahkan mulai dari awal Ramadan dia tidak tidur sama sekali. Seperti yang disebutkan dalam biografi Abu Muhammad Laban, demikian pula disebutkan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan amal di malam harinya dan di siang harinya. Demikian dinukilkan dari yang lain, Lailuha kana hariha. Malamnya sama dengan siangnya. Artinya malamnya menghidupkan, siangnya juga menegakkan amal. Sehingga ya kita berharap kita bisa mengisi sedikit waktu yang ada sambil mendengarkan keterangan-keterangan yang baik dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan taufik kepada kita semua sampai kita na'am kemudian mengakhiri dengan berakhirnya tentunya Ramadan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.